Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Fatihillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita masuk pembahasan hadis yang ke 1171 atau 1173. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman ayudayi aman yaqut. Rawahu an-Nasa'i wa huwa 'inda Muslim bilafzi ayyah bisa amma yamliku quta. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu maqala, dan dari Abdullah bin Amr semoga Allah meridai keduanya, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman, cukup seorang itu berdosa, ayudayi aman yakutu, apabila menyanyiakan orang yang wajib dia beri makan. Rawahu an-Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh an-Nasa'i. Wa huwa 'inda Muslim, dan hadis tersebut dalam riwayat Muslim. Bilafzi ayyah bisa amman yamliku qutahu, dengan lafaz menahan makanan dari orang yang memilikinya. Dan dari Abdullah bin Amr semoga Allah meridai keduanya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup seorang itu berdosa apabila menyanyiakan orang yang wajib dia beri makan. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan hadis tersebut dalam riwayat Muslim dengan lafaz menahan makanan dari orang yang memilikinya. Hadis ini hadis yang sahih. Yang pertama yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, hadisnya hasan. Dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa di nomor hadis 894. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini sahih, ada di dalam Sahih Muslim nomor hadis 996. Pada riwayat An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kafa bil mar'i ithman ayudai aman yaqut, cukup seorang itu berdosa. Maksudnya bahwa orang itu terkena dosa. Orang itu terkena dosa. Ayudayi aman yakut, apabila orang itu menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi dengan memberi makan kepadanya. Cukup orang itu berdosa. Kafa di sini maknanya adalah wasi'a. Wasi'a bil mar'i ithman. Cukup orang itu berdosa, artinya orang itu terkena dosa, tertimpa dosa. Jika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia beri makan, artinya adalah orang yang wajib dia nafkahi dengan makanan. Orang wajib menafkahi orang lain dengan memberi makan kepadanya, kemudian nafkah berupa makanan tersebut dia sia-siakan, tidak diberikan, tidak ditunaikan dengan yang semestinya, disia-siakan. Maka orang itu terkena dosa. Dosanya meliput dia. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, fa innahu idza dayya'ahu fa hadza ithmun 'azimun yasa'uhu wa yuhitu bihi. Apabila orang tersebut menyia-nyiakannya, yaitu menyia-nyiakan orang yang wajib dia beri makan, orang yang wajib dia nafkahi dengan diberi makan, maka ini adalah merupakan dosa besar yang meliput dia, yang menimpa dia. Kemudian dalam hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini lebih tandas lagi. Lebih tandas lagi dan lebih besar lagi dosanya. Apabila orang itu menahan makanan dari orang yang berhak untuk mendapatkan makanan tersebut. Yang lengkapnya hadis ini adalah kafa bil mar'i ithman ayah bisa amman yamliku qutahu. Kafa bil mar'i ithman ayah bisa amman yamliku qutahu. Cukup orang itu berdosa, tertimpa dosa, terkena dosa jika dia menahan makanan dari orang yang berhak mendapatkan makanan tersebut. Menahan makanan dari orang yang memiliki makanan tersebut. Seperti orang tua yang mampu memberikan nafkah kepada anaknya. Anaknya dalam keadaan butuh nafkah berupa makanan. Kemudian orang tua ini menahan makanan dari anaknya, enggak diberikan. Padahal makanan itu adalah haknya anak tersebut dari nafkah orang tua. Atau istri berhak mendapatkan nafkah berupa makanan. Yang nafkah berupa makanan itu adalah haknya istri. Kemudian suami menahan, tidak memberikan. Maka dosa. Dan ini lebih besar lagi. Menahan, tidak mau memberikan makanan kepada orang yang berhak mendapatkan makanan tersebut, ini lebih besar lagi dibandingkan yang di atasnya, yang hanya menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan nafkah berupa makan kepada orang yang berhak mendapatkannya, itu sudah dosa besar. Menahan makanan dari orang yang berhak mendapatkan makanan tersebut, itu lebih besar lagi. Lah hadis ini sebagai dalil diantaranya yang pertama adalah bahwa hadis ini sebagai wa'idun, ancaman, ala man dayya'a man yaqutu. Hadis ini sebagai ancaman bagi orang yang menyia-nyiakan, ancaman bagi orang yang menyia-nyiakan orang yang wajib untuk diberi makan sebagai nafkah untuknya. Dan orang tersebut adalah orang yang berdosa. Orang yang menyia-nyiakan memberi makan kepada orang yang berhak untuk diberi nafkah berupa makanan, dia berdosa. Dan disebutkan di dalam kaidah disebutkan di dalam kaidah dari kaidahnya para ulama, kaidah-kaidahnya ahlul ilmi, bahwasanya setiap dosa yang disertai atau diberi ancaman bagi pelakunya, fa innahu yakunu min kaba'iri dzunub, maka dosa itu adalah termasuk dari dosa besar. Ya. Semua perbuatan dosa yang disertai dengan ancaman, maka dosa itu termasuk dari dosa besar. Semua jenis perbuatan dosa ketika di situ ada ancamannya bagi dosa tersebut, ada ancaman bagi pelaku dosa tersebut, itu menunjukkan dosa itu dosa besar. Ya. Ketika kita mendapatkan apakah itu ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menjelaskan tentang dosa, kemudian disertai dengan ancaman, ada ancaman bagi pelakunya, maka dosa itu dosa besar. Itu salah satu kaidah dari kaidah-kaidah dosa besar. Ya. Ada beberapa ketentuan, ada beberapa kaidah untuk mengetahui dosa itu adalah dosa besar. Nah, salah satunya ini, apabila atau semua perbuatan dosa yang disertai dengan ancaman bagi pelakunya, maka dosa itu dosa besar. Karena itu diambil dari kaidah ini bahwasannya orang yang menyia-nyiakan nafkah, tidak memberikan nafkah, maka dia melakukan dosa besar. Sehingga hadis ini juga termasuk dari bentuk tahzir, peringatan. Tahzir, peringatan dari tidak memberikan nafkah. Dan tidak menunaikan nafkah yang wajib, itu adalah merupakan perbuatan dosa, dari dosa-dosa besar. Bukan perbuatan dosa, dari dosa-dosa besar. Hingga hadis ini termasuk dari tahzir min adamil infak, tahzir dari tidak memberikan nafkah. Dan ada beberapa hadis terkait dengan masalah ini, selain yang penulis bawakan di dalam kitab ini, dua hadis yang dibawakan di sini, juga ada hadis lain seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha sa'ilu kulli ra'in amma istara'ahu ahafidha dhalik am dhayya'a hatta yas'ala ar-rajul an ahli baitihi. Sesungguhnya Allah itu akan menanyakan, akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin terhadap apa yang dia pimpinnya. Apakah dia menyanyiakan hal itu atau menjaganya? Sampai Allah akan bertanya kepada seorang, kepada suami tentang keluarga rumahnya. Termasuk nafkah. Itu akan ditanyakan, perkara yang akan ditanyakan. Orang yang berkewajiban memberikan nafkah nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya. Apakah menyia-nyiakan atau menunaikan nafkah tersebut dengan yang sebenarnya. Baik itu nafkah terhadap istri atau terhadap kerabat atau terhadap budak, termasuk juga terhadap binatang-binatang ternak. Itu juga akan ditanyakan. Yang memiliki binatang ternak, apakah dia menafkahi atau tidak? Ya. Yang punya kerabat, yang kerabat itu wajib dinafkahi. Ya. Apakah nafkah itu ditunaikan atau tidak? Ya. Wajib dan tidaknya sebagaimana sudah kita bahas syarat-syarat nafkah terhadap kerabat. Ya. Itu sudah kita ketahui. Ada syarat-syaratnya. Nafkah terhadap budak, terhadap kerabat, terhadap istri, terhadap anak, terhadap binatang ternak. Itu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimintai pertanggung jawabannya. Karena itu di dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar dan sering dibawakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar tentang kisah seorang wanita yang menahan kucingnya sampai mati kelaparan, ditahan, dikurung, tidak diberi makan, mati kelaparan. Nabi SAW, wanita itu diazab. Uzzibatim ra'atun fi hirratin habasat hatta matab ju'an. Ada seorang wanita yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab seekor kucing yang dia tahan sampai mati kelaparan. Falahiya at'amatha. Wanita itu tidak memberi makan kepada kucing tersebut. Walahiya arsalatha ta'kulu min khashasil ard. Dan wanita itu tidak melepaskan kucing itu sehingga kucing itu bisa makan dari serangga yang ada di tanah. Tidak dilepas untuk memakan, tidak diberi makan, ditahan sehingga mati kelaparan. Maka wanita itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau memelihara hewan, kemudian hewan itu dikandangkan, dikasih makan. Memelihara burung, burung hias, burung ocehan boleh. Burung hiasan, burung ocehan, itu boleh ditaruh dalam sangkar. Tapi diberi makan, diberi minum. Ya. Kalau sampai kemudian mati di dalam sangkar karena kelaparan, karena kehausan, nah ini yang punya berdosa. Kalau tidak mau memberi makan, lepaskan. Biar makan sendiri, mencari makan sendiri. Kalau terhadap hewan saja seperti itu, bisa menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka dan menjadi sebab diazab, terlebih lagi kepada manusia. Terlebih lagi terhadap istri, terhadap anak, dan orang-orang yang wajib untuk diberi nafkah. Karena itu, orang yang tidak mau, orang yang berkewajiban memberikan nafkah, kemudian tidak memberikan nafkah, maka dia melakukan dosa besar. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil tentang wajibnya bagi manusia untuk perhatian terhadap kewajiban yang dibebankan. Yajib 'alal insani an yakuna nabihan fi ma hummila minal wajibat. Wajib bagi manusia untuk perhatian terhadap kewajiban yang dibebankan. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil tentang inayatus syar'i bidzawil huquq. Nah, di sini menunjukkan tentang perhatiannya syariat terhadap pihak-pihak atau orang-orang yang berhak mendapatkan hak. Demikian beberapa faedah dari hadis yang ke-1173. Dan sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-1174. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu yarfa'uhu fil hamilil mutawaffa anha zawjuha qala la nafaqata laha akhrajahu al Baihaqi wa rijaluhu thiqatun lakin qal al mahfud waqfuhu wa thabata nafyun nafaqati fi hadithi Fatimah binti Qais kama taqaddama rawahu Muslim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir semoga Allah meridainya, yarfa'uhu, yang beliau memarfukannya, maksudnya menyandarkan hadis ini kepada Nabi. Fil hamilil mutawaffa anha zawjuha, tentang istri yang hamil yang suaminya meninggal dunia atau yang ditinggal mati oleh suaminya. Qala la nafaqata laha, beliau bersabda la nafaqata laha, dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Akhrajahu al-Baihaqi wa rijaluhu thiqatun, hadis ini dikeluarkan oleh al-Baihaqi dan para perawi hadis ini thiqatun, terpercaya. Lakin qal, akan tetapi al-Baihaqi berkata, al-mahfud waqfuhu, yang sahih adalah hadis ini mauquf. Wa sabata nafyun nafaqati fi hadis Fatimah binti Qais, dan telah pasti, telah sahih peniadaan nafkah untuk wanita hamil yang ditinggal mati oleh suami pada hadis Fatimah bintu Qais, sebagaimana yang telah lewat. Rawah Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Jabir semoga Allah meridainya, yang beliau memarfukkan hadis ini. Memarfukkan itu artinya menyandarkan hadis kepada Nabi. Karena hadis marfu itu adalah hadis ma'usnida ila Nabi, hadis yang disandarkan kepada Nabi. Min qawlin, baik itu berupa ucapan, atau fi'lin atau perbuatan, atau takririn atau takrir persetujuan, atau sifatin atau sifat. Sifat, ucapan, perbuatan, persetujuan yang disandarkan kepada Nabi, itu namanya marfu, hadis marfu. Nah, hadis ini dimarfukan oleh Jabir, artinya disandarkan kepada Jabir, kepada Nabi oleh Jabir. Sabda Nabi tentang wanita atau istri yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, yang Nabi menyatakan tidak ada hak nafkah bagi dia. Hadis dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan para perawi hadis ini thiqah, terpercaya. Akan tetapi Al-Baihaqi menyatakan yang mahfuz, yang sahih itu adalah mauquf. Yang sahih hadis ini mauquf. Kalau ada hadis dikatakan mahfuz, itu berarti ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis tersebut, dan hadis yang lain tersebut itu syadz. Syadz itu artinya hadis sahih tapi menyelisihi yang lebih sahih. Marawthiqa yukhalifu man huwa awthaq minhu. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, tetapi isi hadis tersebut menyelisihi, bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih terpercaya. hadis sahih menyelisihi yang lebih sahih. Begitu. Hadis sahih menyelisihi yang lebih sahih. Yang lebih sahih ini namanya mahfuz. Ya. Kemudian yang menyelisihinya namanya syadz. Hadis ini sahih bertentangan. Yang ini lebih sahih, yang ini kurang sahih. Ini namanya syadz, yang kurang sahih, yang lebih sahih namanya mahfuz. Kalau kita mendapatkan hadisul mahfuz, hadis mahfuz, oh berarti ada hadis bertentangan dengan itu yang kesahihannya di bawahnya. Yang lebih sahih namanya mahfuz. Nah, dikatakan oleh Al-Baihaqi bahwa yang sahih bahwa hadis ini mauquf. Mauquf itu hadis yang disandarkan kepada sahabat, ucapan sahabat, perbuatan sahabat, takrir sahabat, itu mauquf. Kemudian telah sahih tentang penafian nafkah, peniadaan nafkah. Maksudnya penafian nafkah untuk istri yang ditinggal mati oleh suami. Pada hadis Fatimah bintu Qais, sebagaimana yang telah lewat dalam pembahasan talak yang diriwayatkan oleh Muslim. Lah hadis ini itu menjelaskan tentang istri yang ditinggal mati oleh suami. Istri yang suaminya meninggal dunia itu tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak berhak mendapatkan tempat tinggal, walaupun istri itu dalam keadaan hamil. Ada seorang istri hamil, kemudian suaminya meninggal dunia. Tidak berhak mendapatkan nafkah. Tidak berhak mendapatkan nafkah. Dari harta peninggalan suaminya. Kenapa? Karena ketika suami meninggal dunia, begitu meninggal dunia, maka harta dan kepemilikannya itu langsung berpindah kepada ahli waris. Berpindah kepada ahli waris. Sehingga istri yang suaminya meninggal dunia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari hartanya ahli waris. Hartanya ahli warisnya suami, walaupun dia dalam keadaan hamil. Dan dia mendapatkan waris tentunya, sebagaimana sudah kita ketahui, untuk istri ketika suami meninggal dunia, warisannya berapa? Kalau suami meninggal dunia, istri berhak mendapatkan warisan berapa? Setengah, seperempat, seperlapan, seperempat dengan syarat, seperempat dengan syarat. Apa syaratnya? Istri ketika suami meninggal dunia berhak mendapatkan waris dari harta suami seperempat dengan syarat. Belum selesai. Bukan seperempat saja. Seperempat dengan syarat tidak ada anak, enggak punya anak. Maksudnya suami itu enggak punya anak, apakah anak dari istri yang masih hidup atau dari istri yang lain yang jelas gak punya anak. Maka istri dapat waris seperempat. Kalau ada anak, baik anak dari istri tersebut atau dari istri yang lain, maka istri mendapatkan waris 1/8. Kalau ada anak, istri mendapatkan 1/8. Kalau tidak ada anak, istri mendapatkan 1/4. Kalau suami, kalau tidak ada anak, dapat setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Kalau ada anak, dapat 1/4. Kalau harta yang ditinggal oleh suami itu umpamanya 400 juta, enggak punya anak, dia dapat 100 juta. Ya. Kalau ada anak, dapat 50 juta. Adapun nafkah dengan suami meninggal dunia, maka istri itu tidak berhak mendapatkan nafkah. Ya. Walaupun masih di masa iddah, karena harta suami sudah berpindah kepada ahli waris. Adapun janin yang masih ada di rahim ibunya, itu yang berhak untuk mendapatkan nafkah. Nah, kalau suami memiliki harta, kalau suami tidak memiliki harta, ya, yang berkewajiban memberikan nafkah itu ahli waris bagi janin yang masih ada dalam kandungan. Dalam masalah ini memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang istri yang suaminya meninggal dunia. Istri yang suaminya meninggal dunia, apakah nafkah untuk istri itu gugur atau masih mendapatkan nafkah selama masa iddah? Itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam, dalam masalah ini yang sahih sebagaimana dalam hadis Fatimah bintu Qais yang diriwayatkan Imam Muslim yang sudah kita bahas, pendapat yang lebih rajih adalah pendapat yang menyatakan nafkahnya gugur sehingga sudah tidak lagi mendapatkan nafkah meskipun masih di masa iddah. Nah, janin yang ada dalam perut, dia juga berhak mendapatkan waris. Ya, berhak mendapatkan waris. Sehingga ya nafkahnya dari situ. Nafkahnya dari harta waris yang dia berhak untuk dia terima. Adapun tinggalnya istri yang ditinggal mati oleh suami selama masa berkabung, kalau dalam keadaan tidak hamil itu 4 bulan 10 hari, itu tetap harus tinggal di rumah di mana dia bersama suaminya tinggal di rumah tersebut di masa hidupnya, selama masa iddah, masa berkabung, masa ihdad. Itu sudah kita lewati pembahasannya. Kemudian terkait dengan masalah nafkah untuk istri yang ditalak oleh suami, ini dulu juga sudah kita bahas, kalau talaknya itu talak raj'i, talaknya talak raj'i, talak yang dijatuhkan oleh suami setelah pernah terjadi hubungan suami istri dan sebelum jatuh talak yang ketiga, talak raj'i, yang selama masa iddah suami masih punya wewenang, punya hak untuk merujuk istri. Kalau talaknya talak raj'i, istri tetap wajib mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Selama masa iddah. Selama masa iddah talak, apa istri yang ditalak oleh suami dengan talak raj'i masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dan nafkah itu gugur ketika suami wafat. Umpamanya ada istri ditalak oleh suami. Ketika masa iddah, talaknya talak raj'i, di masa iddah suami meninggal dunia. Maka ketika itu nafkahnya gugur. Umpamanya ada istri ditalak oleh suami dengan talak raj'i. Setelah satu bulan suami meninggal. Nah, selama satu bulan masih berhak mendapatkan nafkah, masih berhak mendapatkan tempat tinggal. Nah, kemudian setelah sebulan meninggal dunia, setelah itu gugur. Nafkahnya sudah tidak dapat nafkah lagi karena kematian suami. Dan nafkah itu juga bisa gugur ketika istri itu murtad. Ya. Ada istri murtad, gugur nafkahnya. Atau karena nusyuz, ya, karena kedurhakaan istri terhadap suami. Istri durhaka kepada suami, umpamanya. Pergi meninggalkan rumah. Pulang ke orang tua, umpamanya, tanpa izin, tanpa keriduan dari suami. Karena nusyuz, karena durhaka. Gugur nafkahnya. Ada kewajiban ketika sudah kembali, nafkah itu kembali, wajib diberikan. Kemudian apabila talaknya talak bain, talaknya talak bain, atau karena khulu, maka tidak ada kewajiban nafkah, tidak ada kewajiban tempat tinggal berdasarkan pendapat yang rajih. Suami mentalak istri. Talaknya talak bain. Talak bain itu ada bain suro, ada bain kubro. Bain suro seperti suami mentalak istri dalam badan belum pernah melakukan hubungan suami istri. Terjadi pernikahan antara suami istri, kemudian belum terjadi hubungan suami istri, suami mentalaknya. Ini talaknya bain, bain suro. Gak ada kewajiban nafkah. Dan enggak ada iddah bagi istri. Sebagaimana sudah kita lihat. Demikian juga kalau masa iddah habis. Masa iddah habis, talaknya langsung dari talak raj'i menjadi talak bain. Kalau sudah habis masa iddah, maka masa kewajiban memberikan nafkah juga sudah berakhir. Demikian juga talak bain kubro. Ketika suami menjatuhkan talak kepada istri, talak yang ketiga. Nah, begitu dijatuhkan talak, langsung nafkah, kewajiban nafkah berakhir. Tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal. Nah, kalau ada kalau suami apa kalau istri itu ditalak oleh suami tapi dalam keadaan hamil, tetap berhak mendapatkan nafkah, tetap berhak mendapatkan tempat tinggal sampai melahirkan. Tapi kalau karena suami wafat, seperti yang sudah kita ketahui tadi, kalau suami wafat, maka tidak ada kewajiban nafkah dan juga tempat tinggal. Namun bagi para kerabat suami juga supaya bersikap dengan baik, ya. Melihat keadaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya, bagi kerabatnya, kerabat-kerabat suami, ini supaya memperhatikan juga, walaupun sifatnya bukan sebagai nafkah yang wajib. Nah, bersikap yang baik, menempatkan istri yang suaminya meninggal dunia, kemudian memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, ya. Walaupun itu dari sisi hukum tidak wajib, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala tansawul fadla bainakum," jangan kalian melupakan kelebihan keutamaan di antara kalian. Ya, tentunya ketika ada seorang istri suaminya meninggal dunia, tidak kemudian langsung disuruh pergi, ya. Tidak mendapatkan pemberian apapun padahal dia dalam keadaan buta, apalagi dalam keadaan hamil, ya. Tentu dari kerabat suami ini memperhatikan, ya. Memberikan toleransi, memberikan perhatian, gitu. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-240, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kerabat-kerabat suami yang meninggal dunia agar memberikan pemberian kepada istri yang ditinggal. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghaira ikhraj. Dan orang-orang di antara kalian yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan istri-istri, dalam keadaan meninggalkan para istri, supaya akan wasiat kepada istri-istri mereka dan memberikan pemberian sampai 1 tahun tanpa mengeluarkan mereka. Jadi kerabat suami supaya memperhatikan terhadap kebutuhan istri yang suaminya meninggal dunia. Walaupun itu bukan sebagai nafkah yang wajib, walaupun itu bukan suatu kewajiban, tetapi itu anjuran dari syariat. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.